بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka talabul ilm, mencari ilmu, dan kita mengharapkan dengan perbuatan kita ini bahwa Allah Azza wa Jalla akan memudahkan untuk kita jalan menuju surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Orang siapa yang menelusuri suatu jalan yang ia cari ilmu padanya, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalan untuknya menuju surga. Seperti diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, bahwa salaka tariqan, menelusuri suatu jalan dalam talabul ilm, yaitu itu berupa cara dalam talabul ilm dengan menghafal, dengan memahami, dengan membaca, dengan mendengar, ataupun menelusuri dalam arti kita memang berjalan menuju tempat-tempat talabul ilmi. Kita berjalan menuju masjid, kita berjalan menuju tempat taklim. Ini adalah termasuk salaka tariqan. Maka dengan ini semua kita berharap Allah Azza wa Jalla akan memudahkan untuk kita jalan menuju surga, walaupun sedikit ada kepayahan dalam talabul ilm dengan semacam saat ini cuaca yang dingin, dengan hujan, dengan jalan yang becek, dengan berbagai macam sedikit kepayahan. Namun dengan kita tetap talabul ilm, berjalan menuju majlis-majlis ilmu, kita harapkan itu semuanya akan semakin memudahkan kita kelak di akhirat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, lanjut pembahasan kita pada kitab Hidayatul Inhiraf Nihayah itu pada halaman yang ke-100. Syekh Al-Imam Hafizahullah taala menuliskan, "Amtilatun li nihayati insyirafi ahli bid'ah wal ahzab." Contoh-contoh nihayatu insyirafi ahli bid'ah, akhir daripada penyimpangan ahli bid'ah dan ahzab, penyimpangan kelompok-kelompok atau hizb-hizb. Sebelumnya telah disebutkan bagaimana permulaan penyimpangan sebagian kelompok-kelompok besar dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh dalam pandangan manusia. Tapi ternyata lambat laun dengan berjalannya waktu, semakin besar penyimpangan itu yang pada akhirnya menyampaikan mereka kepada penyimpangan-penyimpangan besar. Nah, inilah contoh berbagai penyimpangan besar yang terjadi pada kelompok-kelompok tersebut. Contoh yang pertama adalah Al-Khawarij. Kelompok Al-Khawarij. Beliau mengatakan taqaddam telah lalu kaifa kanat bidayat inhirafihim. Bagaimana awal mula penyimpangan orang-orang Khawarij. Ya. Yaitu dalam masalah zikir, waktu itu kita sebutkan zikir-zikir yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu di antara awal-awal kelompok mereka. Kemudian berjalan waktu, satu bid'ah, dua bid'ah mereka tambahkan sengaja ataupun tidak. Sampai pada akhirnya beliau terangkan di sini, amma nihayah, adapun akhir daripada perjalanan kelompok-kelompok itu. Faqad intaha bihimul amru ila syarafat jazimah. Sungguh telah berakhir urusan mereka ila syarafat, pada penyimpangan-penyimpangan jazimah yang besar. Minha di antaranya satu, takfirul muslimin fi kulli asrin. Mengkafirkan kaum muslimin di tiap masa. Dari waktu ke waktu mereka mensolid muslimin yang tidak sepaham dengan mereka, ya, sebagai orang-orang kafir. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Ya, misalnya yakni kelompok-kelompok Khawarij yang ada, walaupun mereka sebagian tidak mau disebut Khawarij, atau dari sebagian person-person mereka, ya, anggap misalnya Sayyid Qutb, dia meliputi banyak bid'ah yang ada pada dirinya, termasuk bid'ahnya orang-orang Khawarij. Dia telah mengkafirkan kaum muslimin secara umum, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, walaupun mengumandangkan azan di masjid-masjid mereka yang di situ terdapat syahadatain, menurut Sayyid Qutb tetap itu masyarakat jahiliyah, yakni kafirah. Ya, orang-orang misalnya Al-Qaeda atau yang terpengaruh mereka dari kelompok-kelompok baik dalam negeri ataupun luar negeri, mengkafirkan para penguasa muslimin, mengkafirkan jajaran pemerintahan muslimin. Ya, orang-orang misalnya NII ataupun LDII di masyarakat kita, ya, terutus di Indonesia. Nah, ini adalah sebagian daripada kelompok-kelompok Khawarij. Mereka telah menganggap selain kelompok mereka sebagai orang-orang yang tidak sah Islamnya, kecuali kalau bayat dengan amir mereka, kecuali kalau masuk ke kelompok mereka. Nah, ini yang kita contohkan yang di depan mata kita. Di luar negeri mungkin lain lagi. Di masing-masing negara barangkali ada sempalan-sempalan yang semacam itu. Yang jelas ini menjadi salah satu ciri khas mereka, orang-orang Khawarij, ya. Dan ini merupakan penyimpangan yang sangat besar. Dulu mereka badi'ina bis-sahabah, memulai dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, alladzina qad radhiyallahu anhum, yang para sahabat itu telah Allah ridhai. Tapi menurut mereka sebagai orang-orang kafir para sahabat itu. Wa ala ra'si ulaika as-sahabah amir al-mu'minin Ali wa Muawiyah. Bahkan pada ujung para sahabat itu yang mereka kafirkan adalah orang-orang mulia, bahkan termulia di zamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga Muawiyah radhiyallahu anhu, penulis wahyu. Muawiyah itu penulis wahyu yang disebut dengan istilah juga Khal al-Mu'minin, pamannya kaum mukminin, karena Rasulullah menikahi Ummu Habibah. Ya. ya, yang itu adalah saudaranya Muawiyah. Dan berbagai macam keutamaan yang dimiliki Muawiyah, tapi bagi mereka orang-orang Khawarij, Muawiyah kafir. Wa tadziyatan biman ma'ahuma. Kemudian nomor dua yang dikafirkan oleh para Khawarij, yakni orang-orang yang bersama mereka, yang bersama Ali, yang bersama Muawiyah, dianggap juga orang-orang kafir. Wa tadlisan bi'amatul muslimin. Dan yang ketiga yang dikafirkan oleh orang-orang Khawarij, umumnya kaum muslimin secara umum, yang tidak mau mengikuti mereka berarti kafir. Nah, ini suatu bahaya dan penyimpangan yang sangat besar. Wa la yakhfa 'alayka khuturatu takfiri muslimin wahidin. Dan tidak tersembunyi padamu bahayanya mengkafirkan seorang muslim walaupun satu orang. Fakaifa bil muslimina kullihim. Bagaimana dengan muslimin seluruhnya? Ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis di sini dalam cetakan ini nampaknya ada sesuatu yang keliru mungkin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mukminan. Allah. Ya. Kata-kata mukminan di sini ada miskal, mungkin ada salah cetak, Allah alam, atau saya yang belum tahu. Beliau bersabda, man qadhafa musliman bi kufrin fa huwa qatli. Siapa yang menuduh seorang muslim dengan suatu kekafiran, fa huwa qatli, maka itu seperti membunuhnya. Melontarkan kepada seorang muslim dengan vonis kafir itu ibarat membunuhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau lam yahsul min nihayati bid'ahin illa hadza lakana kafian ya'dhimu su'in nihayat. Lau lam yahsul, seandainya tidak terdapat dari akhir bid'ah-bid'ah mereka kecuali ini saja, poin ini saja, lakana kafian, itu sudah cukup di nihayat su'in nihayat. Fi 'azimi su'i an-nihayat. Ya. Untuk menunjukkan besarnya kejelekan akhir perjalanan mereka. Seandainya hanya ini yang mereka punya, itu sudah luar biasa. Suatu penyimpangan yang luar biasa. Apalagi masih ada penyimpangan-penyimpangan yang lain yang juga begitu besar. Di antaranya yang kedua, istihlalu qatl muslimin, menghalalkan membunuh muslimin. Ya. Dan ini sebagai apa? Langkah berikutnya. Kalau sudah sudah mengkafirkan muslimin, maka akibat berikutnya apa? Ya, halal darahnya. Makanya jangankan orang biasa, sahabat-sahabat Nabi pun mereka bunuh. Kenapa Ali radhiyallahu anhu sampai akhirnya memerangi mereka? Di awalnya Ali belum memerangi mereka. Tapi ketika kejahatan mereka semakin bertambah dan di antaranya membunuh sebagian sahabat, ya, maka Ali radhiyallahu anhu kemudian memerangi mereka dan mewujudkan anjuran-anjuran Rasulullah dan motivasi dari Rasulullah untuk memerangi mereka. Nah, ini kejahatan mereka. Lebih-lebih lagi ketika perang terjadi, perang Nahrawan. Nah, yang dihadapi orang-orang Khawarij siapa? Ya para sahabat Nabi. Sehingga dengan demikian berarti orang-orang Khawarij membunuh para sahabat Nabi dan menganggap ini sebagai jihad fisabilillah, sebagai ibadah. Luar biasa, ya kan? membunuh orang biasa saja bagi kita, keyakinan kita, dosa yang sangat besar. Tapi mereka beranggapan membunuh, bukan orang biasa, membunuh para sahabat sebagai ibadah yang mulia, termasuk ibadah yang sangat mulia, karena bagi mereka jihad. Nah, ini bukankah suatu penyimpangan yang sangat besar? Tentu. Wahadihi thamatus tsaniyah, dan ini bencana kedua ini, Allah Azza wa Jal berfirman tentangnya, bagaimana dahsyatnya dosa yang kedua ini. Surat An-Nisa ayat yang ke-93, padanya Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida," siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, "fajaza'uhu jahannam," maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya, "wa ghadiballahu 'alaihi," dan Allah murka terhadapnya, "wa la'ana," serta melaknatinya. "Wa a'adda lahu 'adaban 'azima," dan Allah Azza wa Jalla menyiapkan untuknya azab yang besar. Ini membunuh seorang mukmin biasa, bukan sahabat. Ya, ancamannya sudah seperti ini. Bagaimana membunuh seorang sahabat? Tentu lebih besar dosanya. Yang ketiga, istihlal amwalil muslimin bi'tibari annahum kuffar, menghalalkan harta benda muslimin dengan anggapan mereka adalah orang-orang kafir. Nah, ini juga sebagai pengembangan dari yang pertama. Ketika menganggap seorang itu kafir, maka darahnya menjadi halal. Kemudian hartanya juga menjadi halal. Begitu menurut mereka sudah. Sehingga muslimin yang lain bagi mereka dihalalkan hartanya. Bisa diambil, bisa dicuri. Makanya jangan heran kalau kita dengar dalam waktu-waktu yang belum lama, ternyata aksi-aksi pengeboman, dari mana pendanaannya? Mencuri. Ya. Mencuri toko emas, mencuri macam-macam. Ya, mengambil harta muslimin, atau ya apalagi yang memang yang punya toko emas misalnya bukan Islam, yang jelas dari mereka lebih-lebih lagi. Yang jelas harta benda muslimin mereka telah halalkan dengan anggapan mereka bukan lagi muslimin. Ya. Saya mengadakan wahabi thamatus tsalitsah, ini bencana yang ketiga. Unzur ma'ashal artikaba al-jara'id. Lihat bagaimana mudahnya melakukan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan, indal muta'awilin, bagi mereka orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat hadis dan dalil-dalil agama. Filip tidak, orang-orang yang melakukan ta'wil dalam bid'ah-bid'ah mereka. Fahum yataqarrabuna ila Allah, mereka itu mendekatkan diri kepada Allah di tafsiril muslimin wa qatlihim wa salbi amwalihim, dengan mengkafirkan muslimin, dengan membunuh mereka, dengan merampas harta mereka, ini semuanya dianggap sebagai ibadah. Ya, sungguh terbalik sudah pemahaman mereka dan keyakinan mereka. Padahal jelas dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang melarang kita mengambil harta muslim walaupun sedikit. Ya, sesuatu yang tidak halal ya tidak halal. La yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru awla bih, tidak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari yang haram. Neraka lebih berhak baginya. Ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, di antaranya dengan mencuri, merampok, mencopet dan sebagainya. Makan harta dengan cara yang batil. Dan masih banyak dalil yang lain terkait hal ini. Yang keempat, di antara penyimpangan Khawarij yang besar, yang ini sebagai akhir daripada bid'ah-bid'ah mereka, tarkuhum lil kuffari fala yuqatilunahum wala yujahidunahum la bi alsinatihim wala bi amwalihim. Mereka membiarkan orang-orang kafir tidak membunuh mereka, tidak berjihad melawan mereka, tidak dengan lisan mereka, tidak pula dengan harta benda mereka. Wasadaqar Rasul, telah benar Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan tentang Khawarij, yaqtuluna ahlul Islam wa yaj'una ahlul awtan. Mereka membunuh ahlul Islam dan mereka meninggalkan ahlul awtan, para penyembah berhala. Ya, kita yakin kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka di zaman dulu coba lihat. Ya. Tidak memerangi Persia wala Romawi atau musyrikin, yang diperangi para sahabat Nabi. Kalau pun ada sedikit banyak tak terhitung, artinya yakni teranggap sedikit sudah. Enggak dianggap begitu maksudnya. Ya, kalau pun ada, tapi yang justru menjadi simbol mereka adalah perlawanan terhadap muslim. Iya kan? Zaman sekarang pun walaupun gembar-gembornya Amerika Barat. Tapi coba, bom-bom bunuh diri yang paling banyak di negeri-negeri mana? Negeri kafir atau negeri muslimin? Kebanyakan di negeri muslimin. Ya, di Indonesia sudah kita tahu. Ya kan? Negeri kita. Di Pakistan sering sekali. Jazair dan lain-lain. Kebanyakan justru pembunuh diri di negeri muslimin. Pembunuh diri di Amerika coba. Mana? Ya? Tidak ada. Ya. Kemudian, itu kan yang WTC, Pentagon. Ya, itu pun masih disilapkan. Sebetulnya pelakunya mereka atau bukan. Allah ma'ala. Walaupun sebagian mereka orang-orang Khawarij mengaku bahwa mereka lah pelakunya. Iya. Tapi sebagian lagi mengatakan bukan mereka. Sebagian yang memperhatikan hal-hal semacam ini berpendapat ini sebetulnya bukan mereka. Allah ma'ala. Allah yang lebih tahu tentang hakikatnya. Ala kulli hal, dari kenyataan yang ada, seperti yang kita katakan tadi, ternyata teror-teror yang ada justru banyak di negeri muslimin, ya, dibanding di negeri kufar ini yang kita tahu dari berita-berita. Ya. Bahkan di Arab Saudi sendiri, yang pemerintahnya jelas menegakkan hukum Islam, termasuk hukum qisas dan lain-lain, itu pun dibikin kacau oleh mereka. Pengeboman sana sini, ya, kekacauan di sana sini, alhamdulillah sekarang sudah mulai tertangani. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di antara mereka sendiri, mereka di Suriah misalnya kan memerangi orang-orang Syiah. Nah, itu yang didengung-dengungkan mereka. Kenyataannya juga, ya, di antara mereka perang sendiri. Ya, di antara mereka perang sendiri sesama muslimin, kan menurut mereka kan sesama muslim artinya bukan melawan pemerintahan Bashar. Terdapat berbagai macam peperangan dan berbagai macam pembantaian antara kelompok-kelompok mereka. Satu di Jabhatun Nusrah, satu lagi di kelompok Daesh. Nah, ini mungkin yang belum begitu terungkap, ya. Daesh ini singkatan dari Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Daulah. Alifnya Islamiyah, ainnya Iraq, shinnya Syam. Ini kelompok juga yang ya orang-orang ini. Orang-orang Tafsiriyin ini. Jabhatun Nusrah, ya. Sebagian mengatakan ini masuk ke Tanzim Al-Qaeda. Ya. Ternyata di antara mereka saling bunuh-membunuh. Saling bunuh-membunuh, saling tembak-menembak. saling menawan, saling menghancurkan di antara mereka. Bahkan ternyata sebagian tokoh-tokoh Jaisul Hur, ya, disebutkan dalam kitab-kitab, sebagian tokoh Jaisul Hur, Jaisul Hur itu yakni rakyat yang melawan pemerintah Bashar. Sebagian tokoh-tokoh yang tidak bisa ditangkap, tidak bisa dibunuh oleh Bashar, justru yang membunuh mereka siapa? Orang-orang Daesh tadi. Ya. Justru membantu siapa kalau? Justru membantu siapa? Kalau gitu kan justru membantu Bashar. Ya. Orang tersebut. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ini kondisi mereka seperti ini. Dulu maupun sekarang di antara muslimin, bahkan di antara mereka terjadi keributan, sementara orang-orang kafir justru menikmati. Ya, mereka kurang terjamah secara langsung oleh orang-orang Khawarij ini. Dan sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlul Islam, mereka justru membunuh orang-orang Islam, wa yad'una ahlul awsan, dan membiarkan orang-orang penyembah berhala. Yang kelima, zuhurur riddah. Zuhurur riddah min ba'dil Khawarij. Alladzina kanu fi 'ahdi amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Munculnya ar-riddah, kemurtadan. Nampak amirul mereka kemurtadan dari perbuatan atau ucapan mereka. Dari sebagian orang-orang Khawarij yang dulu ada di masa amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kita seperti pernah sebutkan bahwa ulama rahimahullah terhadap Khawarij sendiri berbeda pendapat apakah mereka kelompok Islam atau kelompok kafir. Sebagian masih mengatakan bahwa mereka muslimin, sebagian mengatakan bahwa mereka orang-orang kafir karena Rasulullah mengatakan bahwa mereka yang rukun minad din, keluar dari agama. Ya, secara garis besar itu terjadi khilaf di antara ulama. Walaupun seperti yang disebutkan di sini, mungkin sebagian mereka nampak kemurtadannya, ya, dengan ucapan ataupun perbuatan mereka. Allah. Wahada alladzi dzakarna min hayati insyirakul khawarij wa akbar ma waqa'u fihi anadzak. Dan ini yang kita sebutkan, yaitu akhir daripada penyimpangan orang-orang Khawarij. Itu adalah yang terbesar dari apa yang mereka jatuh padanya saat itu. Saat itu. Berikutnya, ternyata tambah lagi. Kata beliau, wa illa faqad istarafat humul firaqul kalamiyah min jahmiyyati wa mu'tazilah. Ya. Padahal, berikutnya, telah menyeret mereka kelompok-kelompok kalamiyah, orang-orang ilmu kalam, dari Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, jadi semakin tambah bedaannya. Semakin dimodifikasi. Seperti misalnya sekarang yang di negara Oman, orang-orang Ibadiyah itu sempalan Khawarij. Ya. Sempalan Khawarij. Dulu ada kelompok An-Najdat. Ada kelompok Al-Azariqah. Ini yang kelihatannya ekstrim. Nah, Ibadiyah tidak se-ekstrim mereka. Nampaknya begitu. Tapi ternyata, seperti orang-orang Ibadiyah sekarang ini sudah dalam bab asma'ul sifat menyimpang. Karena pengaruh kelompok-kelompok yang lain. Jadi makanya seperti kata Syekh, dulu seperti itu, sekarang tambah-tambah lagi. Penyimpangannya bukan dalam hal iman, dalam bab pengertian iman atau dalam bab pelaku dosa besar, tapi penyimpangannya sampai kepada masalah sifat-sifat Allah SWT dalam keyakinan mereka terhadap sifat-sifat Allah juga sudah menyimpang. Min jamiyatin wa mu'tazilatin inda an zaharat hadhihi al-firaq ila katsirin mimma hiya alayhi min al-dhalal nasallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah, maka Khawarij pun akhirnya terkena pula imbasnya, terkena pula atau yang racun-racunnya. Ila katir ke penyimpangan-penyimpangan yang lain, ke kelompok-kelompok yang lain. Mimma hiya alaihi minal dalal, dari apa yang ada padanya dari kesesatan-kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah selamat. Nah ini makanya kita tidak boleh menganggap remeh suatu bid'ah. Tidak boleh menganggap remeh suatu penyimpangan-penyimpangan, karena na'udzubillah, kalau Allah tidak selamatkan, maka justru akan semakin parah, semakin menjauh. Kemudian yang kedua, contoh kedua adalah Sufia. Nah, ini panjang ya, kan kita mungkin sebagian dulu. Kata beliau, laqad taqaddama laka ayyuhal qari. Anna bidayatan syaratul sufiyya kanat fil mubalaghah fi ba'dil ibadat. Telah lalu bagimu wahai al-qari, pembaca, bahwa awal penyimpangan orang-orang sufi kanat fil mubalaghah. Maka itu diawali dengan mubalaghah, berlebih-lebihan. Di ba'dil ibadat, di sebagian ibadah-ibadah. Hatta dhanna anna ula'ik, sampai menyangka bahwa, atau sampai disangka bahwa, hatta dhanna anna ula'ik aslah as-salihi, mereka itu orang-orang yang paling saleh. Wa qad jalat bihim tilkal bid'ah, dan telah jala yajul jaula, sering dengarkan jaula. Ya, artinya keliling, ya kan? Beda-beda sudah berkeliling di tubuh mereka. Beda ini, beda itu. Wow, sholat home atau yakni berkeliling bersama beda-beda tersebut dan menyampaikan mereka ila awaqib wahimah, kepada akhiran-akhiran yang besar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang kita sebut pula sebelumnya dan beliau ingatkan, awalnya orang-orang sufi ya menampakkan kezuhudan ya dalam berpakaian, menampakkan sungguh-sungguhan dalam ibadah, tapi tentunya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Awalnya begitu, sehingga sampai dulu ya ulama itu mengklasifikasikan sufi, ada sufi yang ada dua macam, ada model Ibrahim bin Adham, terus siapa lagi sufi tapi enggak seperti yang sufinya Ibnu Arabi, Al-Hallaj dan lain-lain. Pengelompokan ini paling tidaknya kita mengambil faedah bahwa di awalnya kalau begitu bahasa sufi ya, istilah sufi itu pada sesuatu yang dianggap oleh orang sesuatu yang positif, ya kan? Kalau kita baca kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nu'aim, nah, kalau menyebut kata sufi, mesti penafsirannya penafsiran yang baik. Bukan seluruhnya, Allah alam saya tidak tahu. Tapi beberapa tempat yang saya baca dari kitab Hilyah Al-Awliya, ketika menyebut sufi atau tasawuf, kemudian dikomentari komentar yang baik. Ya, yani ini paling tidaknya menunjukkan kepada kita, memang saat itu ya ada kesan-kesan baik pada tasawuf dan sufi tadi. Tapi sekali lagi, ketika mereka berjalan tidak di atas sunnah, walaupun awalnya sedikit, lihat bagaimana akhirnya. Kita lihat di sini beberapa contoh akhir daripada perjalanan mereka. Min dzalik, di antaranya satu, kasratul bid'ah fi kulli majalatid din. Banyaknya bid'ah di berbagai majalat ad-din. Lahan-lahan agama atau bidang-bidang agama. Kita masuk ke bab akidah yang mereka berbuat bid'ah dalam berbagai macam akidah. Kita masuk dalam bab ibadah, berbagai macam ibadah mereka juga diwarnai dengan bid'ah-bid'ah. Kita masuk dalam bab suluk yang mereka istilahkan juga seperti itu, suluk ya, yakni akhlak maksudnya atau perilaku. Juga di situ banyak suluk yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, macam-macam. Wa ma'lum wa fal bid'ah fi sufiyyati kathiratun jiddan. Bid'ah dalam sufi sangat banyak. Wa ma'lumun anna al-bid'atul wahidah sababun bi'adami mawfiratillah lil'abd. Dan kita ketahui bahwa satu bid'ah saja bisa menjadi sebab tidak adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Rawat Tabarani bin Awsat. Imam Tabarani meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat min hadithi Anas, dari hadith Anas, anna Rasulullah s.a.w. afal bahwa Rasulullah bersabda, inna allaha hajab at-taubata an kulli sahibi bid'ah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menutup taubat an kulli sahibi bid'atin, dari tiap-tiap pelaku bid'ah. Ya, Allah tutup taubat untuk mereka. Yani disebutkan dalam sebagian penjelasan, sulit sekali mereka mau taubat. Ya, untuk diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal sehingga taubat, ya, jarang. Ya, tentunya ada pengecualian dari keumuman ini. Sebagian ahli bid'ah Allah beri taufik sehingga taubat. Tapi umumnya jarang sekali mereka kemudian taubat. Tertutup. Karena apa? Karena mereka merasa benar. Bagaimana mau taubat? Beda dengan ahli maksiat. Mereka merasa salah. Sehingga lebih mudah taubat. Nah, inilah bahaya bid'ah. Nah, ini kalau bid'ah itu satu. Bagaimana kalau bid'ahnya banyak, numpuk-numpuk, lebih jauh lagi daripada taubat? Wal bid'ah inda sufiyah mahbubatun. Bid'ah itu di kalangan orang sufi suatu hal yang dicintai, disukai, digemari. Dan ini kita lihat dengan mata kepala kita. Wa kana Allah faradaha 'alaihim sallallahu Allah 'azza wa jalla menetapkan bid'ah itu ada pada mereka. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Sehingga kalau kita mau menghitung bid'ah mereka, ya, mungkin apa? Susah. Susah kita mau menghitung bid'ahnya mereka itu karena banyaknya. Kemudian yang kedua, al-wuku fi anwa'in minasyirkiyah. Jatuh dalam berbagai macam syirkiyat, kesyirikan-kesyirikan. Tauhidul uluhiyah wal rububiyah wal asma wa sifat. Baik kesyirikan dalam hal tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah ataupun tauhid asma dan sifat. Ya. Dan ini terbukti di buku-buku mereka. Kesyirikan dalam bab tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Tokoh-tokoh sufi seperti Ibnu Arabi, ya, dan tadi yang kita sebut siapa, Al-Hallaj, atau tokoh-tokoh yang lain, buku-buku mereka sebagai bukti jatuhnya mereka dalam berbagai kesyirikan-kesyirikan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa mereka malu mau menyebutkan ucapan-ucapan mereka dalam bab syirik ini, ya, dan ulama tidak malu untuk menyebutkan kesyirikan orang Yahudi ataupun Nasrani. Kenapa? Karena lebih parah dan lebih tidak sopan dan lebih kotor kata-kata mereka, orang-orang sufi, dalam bahasa-bahasa kesyirikan mereka. Sehingga malu, berat untuk diceritakan. Walaupun itu ada di buku-buku mereka. Ya, contoh yakni kesyirikan mereka yang sering kita sebutkan, yakni kesyirikan orang-orang Hululiyah, orang-orang Wahdatul Wujud, ya kan? Yang banyak tokoh-tokoh sufi jatuh padanya, meyakini bahwa Allah di mana-mana, bersatu dengan alam, bersatu dengan sebagian makhluknya. Ya. Nah, kesyirikan yang luar biasa seperti ini. Sehingga mereka menganggap apa yang mereka melihat itu adalah sebagai penampakan dari Allah Azza wa Jalla. Luar biasa, ini kesyirikan yang luar biasa. Ya, Firaun saja, kalau Firaun mengaku dirinya, ya, enggak yakni dirinya sendiri sebagai Rabb ana, Rabbukumul a'la. Dan kalau orang sufi semua, baik dirinya, sebagian ini ya, enggak semuanya. Dirinya yang dia lihat dalam wujud pohon, dalam wujud tembok, dalam wujud hewan, hewan apa saja, semuanya dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Na'udzubillah. Ya, sekali lagi ini sebagian mereka sampai pada tingkatan seperti itu. Fa'al min afiyatin ba'da al-wuqu' min dhanbin wahidin min anwa'is syirki. Maka apakah ada afiyah, yakni keselamatan, setelah seorang dijatuh dalam satu dosa. Satu dosa iya, tapi min anwa'is syirk, dosa kesyirikan. Ya tidak ada keselamatan walaupun satu dosa. Tapi kalau itu masuk dalam dosa syirik, tidak akan selamat, tidak ada afiyah. Wa ayyu dhulmin a'zam min asy-syirk, dosa mana yang lebih besar daripada syirik? Wa ayyu fujurin a'zam min asy-syirk, kejahatan mana yang lebih besar daripada dosa syirik? Wa ayyu hadmin li haqqillah al-khalis lahu akhtar min asy-syirk. Ya. Hadm yani apa? Penghancuran yang mana yang lebih besar terhadap Allah, yang murni bagi Allah, yang lebih berbahaya daripada penghancurannya syirik terhadap hak Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 116, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya, dan Allah mengampuni yang selain itu lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman pada surat Luqman ayat yang ke-13, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sedemikian jauh ya, orang-orang sufi jatuh dalam penyimpangan yang kita lihat awalnya sepertinya sepele, tapi ternyata akhirnya seperti ini. Ya. Ahibati billah rahmatullah, seandainya hanya ini ya sudah sangat cukup menunjukkan apa? Menunjukkan bahayanya, karena tidak ada lagi yang lebih besar daripada syirik. Ternyata bukan hanya itu, masih banyak yang lain dari berbagai macam akibat-akibat bid'ah-bid'ah mereka. Ya, sementara di sini dulu, Allah Ta'ala. Ada pertanyaan. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah dengan orang yang melakukan ritual sesajen bulanan atau tahunan? Kalau dia sebagai imam, kalau dia sebagai imam sementara dia melakukan hal itu, maka yang nggak boleh kita sholat di belakangnya. Ya. Yeah. Karena di sini pertanyaannya bagaimana kita kalau berjamaah. Ya. Allah alam yang dia maksud, apakah dia sebagai imam atau sebagai makmum. Kalau dia sebagai imam, Allah alam, jadi kita katakan apa? Tidak boleh sholat di belakangnya. Karena sesajen seperti ini jelas merupakan suatu kesyirikan. Tapi kalau dia sebagai makmum, ya kita lihat imamnya. Kalau imamnya baik, ya yang dianggap ya bagaimana imamnya itu, sehingga kita boleh sholat di belakang imam yang baik, walaupun ternyata di samping atau satu jamaah dengan kita ada yang berbuat seperti ini. Ya. Yang berikutnya, bagaimana bunga bank untuk membayar pajak motor dan lain-lain. Allah alam, saya belum pernah mendengar fatwa ulama atau membaca fatwa ulama dalam bab ini. Tapi nampaknya jangan dengan uang itu. Kenapa? Karena uang itu, yang di uang bunga bank itu sesungguhnya bukan milik kita. Walaupun itu berada di kantong kita, di rekening kita, ya, walaupun ada, tapi itu bukan uang kita. Dan itu ulama, yakni ketika membolehkan kita mengambilnya dari bank, karena kita punya di bank, itu untuk kita buang, ya, bukan untuk kita gunakan kepentingan pribadi kita, tapi untuk kita buang. Tapi tentunya yang buang tapi ada manfaatnya, bukan dibuang di kali, di sobek-sobek ya. Tapi belikan semen, bikin jalan, buang jadi jalan. Belikan pasir, belikan lampu, buang di sana. Maksudnya jadi dengan istilah ulama, marafiq ammah, kepentingan umum. Yang itu sesungguhnya apa? Kita sedang membuang uang riba itu maksudnya. Jangan sekali-kali merasa saya sedang beramal, beramal soleh, sodakoh, bikin pembangunan jalan, pembangunan ini dengan uang riba. Jangan sekali-kali merasa begitu. Tapi ini adalah dalam rangka apa? Membuang uang. Ya, begitu. Maka dari itu, Allah alam, dari pertanyaan yang tadi diajukan, nampaknya walaupun pajak itu juga tidak dibenarkan, tapi kita jangan membayar dengan itu. Allah, kalau ada fatwa ulama yang lebih jelas, ya kita perlu istifadah dari fatwa mereka. Pertanyaan berikutnya, ingin menjaga uang, bagaimana ikhwan di uang sabar, bagaimana dengan intinya menanyakan tentang Ustadzul Qarnain. Ya. Nah, ini yang sedang banyak pembicaraan di masa ini di kalangan Salafiyin. Ya, seperti kita tahu, sama-sama kita tahu dengan media informasi zaman sekarang ini, masalah ini menjadi semakin runyam nampaknya. Ya. Karena di awal dulu telah tersebar bagaimana ucapan Syarfi Hafizahullah Ta'ala yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang apa? La'ad mutalawin yang si'ala tariqatil halabi fil makr. Begitu kata Syarfi. La'ad ini banyak bermain-main ya dalam dakwah ini. Kemudian mutalawin berwarna-warni, kadang begini, kadang begitu. Dan sesuai dengan caranya Ali Al-Halabi dalam bermakar. Tersebar ucapan syarabi tersebut, dan ini dalam skup yang luas. Kemudian tersebar berikutnya yang kedua apa? Bahwa beliau telah rujuk. Ya. Yeah. Bagaimana disebutkan dalam surat Syaihan yang kedua. Kemudian berjalan waktu lagi ada muhadarah di Jakarta melalui telepon. Syaihan juga mengatakan bahwa tahdzir dari Syarabi telah dicabut atau telah tidak berlaku atau yang semakna dengan itu. Lafalnya bisa antum dengar lagi. Nah, ini akhirnya membuat kondisi semakin runyam dan ikhwan mungkin banyak bertanya apa yang terjadi hakikatnya. Maka di sini saya perlu menjelaskan, Allah alam, di sini dalam rangka yakni nasihat billah wa rasulih atau dalam rangka din dan nasihat. Ya, dalam rangka din dan nasihat bagaimana terdapat dalam hadis tersebut. Billah wa rasulih wali kitabihi wali apa a'immatul muslimin wa ammatihim. Sehingga jangan apa yang saya sampaikan ini jangan dianggap sebagai suatu dendam atau suatu sikap hasad atau pembelaan dan fanatik kepada pihak yang lain, tidak insyaallah, tapi dalam rangka insyaallah menjelaskan yang terjadi pada hakikatnya dan insyaallah dengan bimbingan para ulama rahimahumullah. Ya, dan kita dituntut ketika ditanya untuk menjelaskan sebaik mungkin. Maka di sini perlu kita ketahui bahwa ketika terjadi penyebaran ucapan syarabi yang pertama itu benar-benar penyebaran yang dianjurkan ya oleh penukil dari syarabi tersebut yaitu Syekh Hanif Zilallah. Ini yang pertama, karena muncul anggapan-anggapan dari sebagian orang bahkan sebagian ustaz mengatakan bahwa sungguhnya penyebaran yang pertama itu tidak ada perintah dari Syekh, atau penyebaran yang diragukan, pertanggungjawabannya tidak ada, bahasa-bahasa yang semena dengan itu. Ya, maka saya tegaskan bahwa penyebaran ucapan syarawi yang pertama itu betul-betul dengan anjuran dari Syekh Hani yang membawa berita dari syarawi kepada Allah Ta'ala. Ya. Padahal sebelumnya kita mengetahui kata-kata itu dan kita simpan, kita tidak sebarkan, melihat berbagai maslahat yang mungkin kita pertimbangkan ketika itu sampai 2 bulan kurang lebih. Baru kita sebarkan setelah ternyata Syekh minta untuk disebarkan. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, terjadi berikutnya surat yang kedua setelah setelah kedatangan Syadul ke Saudi Arabia dan bertemu Syarabi, kemudian tersebar surat yang kedua bahwa beliau telah rujuk. Ya, dan kita pun alhamdulillah juga menyebarkan itu dan menerjemahkannya. Ya, walaupun ada yang tidak terima dengan terjemahannya, padahal kita sudah berusaha sebisa mungkin kemampuan kita dan beberapa kali lah memurojaah. Ya, kalaupun ada kekeliruan mestinya sebutkan ini keliru sehingga kita perbaiki. Dan itu pun terjadi, ya. Seandainya, ini di antara kita sendiri menyebutkan itu. Alhasil kita terbitkan, ya, tentunya dengan berharap bahwa taubat tersebut adalah taubat yang benar-benar, taubat yang shadiqah, taubat yang betul-betul membawa kepada kebaikan, dan sebarkan di website. Ketika dapat, hari itu juga diterjemahkan secepat mungkin dan yang saya hari itu pula langsung disampaikan di internet. Ya. Berjalannya waktu, kita dengar berita dengan tiba-tiba bahwa Syekh Hani akan mengadakan muhadharah melalui telepon di Indonesia. Dan ternyata terbukti kita tidak tahu rencana tersebut. Kita tidak tahu rencana tersebut. Syekh Hani pun tidak memberitahukan kepada kita. Dan tiba-tiba ada berita dan kita dapat pamfletnya melalui media elektronik. Dan kita pun tersebut kepada Syekh ternyata benar. Dan waktu itu Allah kita pun sudah tidak di Indonesia. Kita sudah dalam perjalanan menuju ke Timur Tengah ketika itu bersama beberapa ustaz. Alhasil terjadi apa yang terjadi, dan di situ ada beberapa hal yang mungkin sebagian besar salafiyin kaget. Kenapa? Karena mendengar dari Syekh bahwa Syekh Robi telah mencabut tahdzirnya. Tingkatnya seperti itu, ya kan? Maka kita yang di sana ketika itu ya cukup kaget juga dengan apa yang ada. Akhirnya kita pun alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan Syekh Robi di rumahnya. Ya. Maka kita pun bertanya kepada beliau. Ya, setelah beliau bertanya tentang dakwah di Indonesia bagaimana, tentang hajuriyin, tentang halabiyin, turasiyin, macam-macam. Kemudian sampai pada masalah yang sedang dibicarakan tadi. Maka tanpa kita memberi mukadimah macam-macam, tidak. Ya, ketika kita menanyakan kepada Syekh tentang bagaimana Syekh tentang tahdzir antum terhadap Dzulqarnain tersebar di Indonesia bahwa antum mencabut tahdzir antum. Dia mengatakan tidak. Ya. Dia mengatakan bahwa Syekh telah menasihati dan dia menjanjikan untuk tobat. Kalau betul-betul sungguh-sungguh dalam tobatnya, maka ini suatu hal yang harus kita yakni bersenang dengannya. Tapi kata saya, kalau tidak, maka ini urusan yang lain. Ya. Dan beliau mengatakan, ana ma sahabtu tahdhiri illa an yatub. Aku tidak mencabut tahdirku sampai dia betul-betul bertobat. Istaratku alaihi taubat. Saya persyaratkan kepadanya untuk betul-betul taubat. Wa illa fastamar. Atau kalimat yang semakna dengan itu. Mustamir atau istamar. Kalau tidak, maka tahdir itu tetap berjalan. Ya. Itu ucapan Syekh Rabi Hafidhahullah Ta'ala bin Umar. Dan kita pun kemudian bertanya ya tentang syarat-syarat taubat, yakni apakah seperti yang disebut dalam ayat-ayat tersebut, ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Beliau mengiyakan bahwa yang namanya taubat ya seperti itu. Syarat-syarat taubat ma'ruf, ya kan? Nah, itu ucapan Syekh Rabi Hafidhahullah Ta'ala bin Umar. Ya. Walhasil kemudian yang diringkas perjalanan kita, alhamdulillah kita ketemu masyayikh yang lain, ketemu Syekh Muhammad bin Hadi, ketemu Syekh Abdul Bukhari, dan subhanallah para masyayikh tersebut yakni jawabannya secara makna sama, yang namanya taubat harus betul-betul menjelaskan. Ya, Syekh Muhammad lebih lagi dengan jelas, yakni jelaskan taubat dari hal apa. Ya, dari bid'ah yang dilakukan kalau itu suatu bid'ah. Nah, ala kulli hal, yakni syurutut taubah yang kita tahu dalam ayat-ayat Al-Quran itu jelas. Di saat itu pula kita bertanya kepada Syekh Badr, ya, Hafidhahullah Ta'ala. Beliau mengatakan yang semakna juga, bahkan kalau beliau menambahi, seorang yang bertobat dari sesuatu yang tersebar seperti itu, sesuatu yang sifatnya umum, tidak kemudian setelah mengatakan taubat langsung diterima, ya, tapi ditunggu satu tahun, kata beliau. Nah, kalau kita tanyakan Yesus, kok satu tahun ini? Alasannya apa? Ini apa namanya? Dasarnya apa? Memang kata ini pendapat ulama salaf. Dan ini ucapan Imam Ahmad, kata beliau. istidlalnya dari mana? Dari mana diambil hukum ini? Ya, apa yakni beliau mengatakan ini diambil dari kisahnya Sabil bin Asl atau bin Isr. Ya, cara bahasanya perlu dicek Asl ke Isr. Ya, Sabil. Kita pernah mungkin dengar kisahnya Sabil yang dicambuk oleh Umar. Ya, yang sering bertanya tentang ayat-ayat penafsirannya. Tapi pertanyaannya ini pertanyaan yang aneh. Maka Umar radhiyallahu anhu mencambuk dia. Sampai dia katakan, wahai Umar, berdarah dia. Kalau engkau ingin membunuh aku, ya, ya, apa dia katakan, saya lupa. Tapi kalau ingin engkau maksudkan dengan ini, keluarnya apa yang di otakku sudah pada keluar ini. Syubhat-syubhat itu sudah pada keluar. Sudah cukup. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu mencukupkan dengan hukuman tersebut dan dikirim kembali pulang ke daerahnya. Cuma Umar tetap berpesan, ya, tidak kemudian sudah selesai. Ya, Umar tetap berpesan jangan dekat-dekat sama dia. Tunggu. Disebutkan oleh para ulama sampai ini kalau orang sedang berkerumun begini, Sobi datang duduk bubar. Nanti dia datang ke kerumunan yang lain. Dia ingin rupanya kesepian, ya kan? Duduk ke kerumunan yang lain, bubar lagi. Mereka mengatakan ini adalah pesan Amirul Mukminin Umar. Ini pesannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk memperlakukan seperti itu. Ya, makanya beliau kemudian menyimpulkan, sebagaimana menyimpulkan, jadi seorang yang bertobat tidak kemudian langsung jadi istilahnya sudah diberi kedudukan yang tinggi. Ya, tidak. Harus ada pembuktian dulu kebenaran taubatnya. Seperti yang tadi disebutkan dari contoh tersebut. Ala kulli hal ahibati fillah rahimakumullah. Itu penjelasan para ulama. Kemudian alhamdulillah di akhir perjalanan kita pada hari Jumat kita ketemu dengan Syahani. Ketemu. Sehingga kita yakni saling bertukar omongan, ya. Yakni dengan kejadian yang ada. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Syekh berceramah seperti itu. Sementara Syahani juga dengar bahwa Syekh Robi tidak mencabut tahzirnya. Dia pun telpon sebelum kerumunan itu. Antum bilang seperti ini. Iya betul sih. Kami bertemu Syekh Robi dan Syekh mengatakan seperti itu. Bagaimana surat yang Ana sebarkan itu? Yang kedua yang kita terjemahkan. Bukankah Syekh Robi sudah membaca? Iya betul sudah membaca. Tapi penjelasannya nanti kita ketemu Syekh. Nah, ini kita ketemu. Ya. Kita ketemu dengan Syekh Ali Alhamdulillah Ta'ala dan bisa sebutkan apa yang kita dapati dari Syarabi. Dia pun mengatakan, kenapa antum gak memberitahu ana dengan perkembangan yang ada? Nah, ternyata Syekh Ali memang gak tahu perkembangan yang ada. Jadi sejak terbitnya surat kedua sampai kita berangkat ke sana. Ya. Beliau enggak mengetahui perkembangan yang ada. Apa perkembangannya? Ya, macam-macam. Ya, macam-macam. Di antaranya sampai sekarang yang saya tahu di websitenya misalnya tidak ada penjelasan dari yang bersangkutan bahwa saya telah rujuk, saya telah bertobat dari kesalahan yang dikritikkan kepada saya ini. Wabayyanu mana wabayyanu, tidak ada. Ya. Bahkan sebaliknya yang kita dapati, ya, yang kita dapati dari pemukilan sebagian ustaz-ustaz di Makassar sana, ya, dia justru mengatakan saya bertemu dengan Syekh Robi waktunya singkat dan Syekh hanya menasihati dan tidak menyebutkan kesalahan saya. Ya. Dan jadi kalau begitu saya rujuk dari hal apa? Ya, Ini yang dinukilkan beberapa ustaz sampai kepada kita. Yang semakna itu juga bahkan diucapkan oleh aku, saudaranya, kakaknya, Khidir, di ceramahnya. Perkataan yang mirip dengan itu. Jadi kalau begitu, justru kalau begitu dia enggak merasa bersalah. Kalau seperti yang dinukilkan tersebut. Ya. Itu yang ada. Ternyata juga di websitenya memang kata-kata kalimat syukur yang dia sebutkan sudah tidak ada. Dicabut, tapi tanpa komentar apa-apa, hanya dihilangkan. Sementara di situ masih ada ceramah dia yang di Jakarta yang mencela asatidzah. Makanya Syarogi ketika itu bertanya kepada kami, apakah dia masih mencela asatidzah? Ya, ini dengan bahasa yang kurang lebih seperti itu ya. Antum atau asatidzah amin. Semakna dengan itu. Ya. Kita sebutkan ya. Semacam tadi, bahwa sampai sekarang ya, di website-nya masih ada itu. Ya. Bahkan subhanallah masalah hukum karma yang dia sudah mengaku bertaubat itu masih ada rekamannya di websitenya yang mengatakan bahwa hukum karma bisa jadi ada dalam Islam. Itu masih ada di websitenya. Kalau dia benar-benar taubat, ya mestinya menghilangkannya. Ala kulli hal, ini di antara perkembangan-perkembangannya, ya, apalagi ucapan-ucapan kakaknya Hibir yang luar biasa menyerang sebagian asatidzah dengan menyebutnya dengan istilah hasid, si hasid, si hasid, sampai puluhan kali. Saya nggak menghitung, tapi seringnya saya simpulkan sampai puluhan kali. Mungkin lain kali bisa dihitung. Apa? Ya, si hasid, si hasid. Dia nggak menyebut nama, tapi orang paham bahwa maksudnya Ustaz Luqman dari ucapannya. Urusan hasad, urusan qalbi. Ya. Sampai dia mengatakan seperti itu berulang kali dengan mantapnya. Ala kulli hal, diungkit-ungkit masalah laskar, di antaranya seolah-olah mereka nggak pernah ikut dalam hal itu. Cuci tangan. Ya. Ala kulli hal, ini kalau mau dibahas ya bukan waktunya. Yang jelas di situ di antaranya sampai ada kata-kata yang dia sadar atau tidak merendahkan Syekh Rabi radhiyallahu ta'ala. Itu kakaknya sendiri. Ini perkembangan-perkembangan berlanjut. Seperti itu. Pujian terhadap dia sampai dikatakan ilmunya bagaikan lautan yang tidak bertepi. Ya. Ustaz Zulkarnain semakin hari yang saya ketahui adalah ilmu dan ilmu dan ilmunya bagaikan lautan yang tidak bertepi. Wallah alam dia tahu apa tidak pujian ini, yang jelas benar apa tidak, dia tahu apa tidak. Al-Muhim ini suatu yang mayan bagi, tidak semestinya terjadi yang seperti ini. Ala kulli hal, kembali ke pertemuan kita dengan Syekh Hani, Limandan, kenapa antum tidak beritahu kami dengan perkembangan-perkembangan ini? Kita katakan, ya intinya sebetulnya kita sudah punya memberitahu, cuma kita ini kan enggak mudah mau ngomong ya, perhatian. Kita sebetulnya ingin Syekh itu ketemu dengan kita, jarak antara muhadharah yang telekonferensi dengan kita di sana, itu kan dekat sekali kan. Nah, kita ini ingin ketemu dulu, biar saya jelaskan secara syafawiyan, secara omongan, enggak lihat telepon, yang banyak hambatan di situ. Ya. Tapi subhanallah, muhadharah itu begitu cepat dalam perhitungan kita. Ya, begitu cepat terjadinya dalam perhitungan kita. Sehingga terjadilah muhadharah sebelum kita bertemu. Kita bertemu setelah muhadharah itu terjadi. Kalau kemudian terjadi apa yang terjadi, sudah. Walhasil Syekh Hani berakhir mengatakan sudah. Kalau itu sudah antum tamshun ya, ala ma zakartum an Syekh Rabi. Berjalanlah kalian seperti yang kalian sebutkan dari Syekh Rabi yang terakhir ini. bahwa syiah tidak mencabut tahdidnya sampai dia bertaubat benar-benar. Ya. Begitu. Itu wa ana ma'akum bi madan. Ana bersama kalian. Kata Syekh Hari radhiyallahu ta'ala. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana dengan pujian Syekh Al-Fauzan? Nah, sebagian yang muskil seperti itu. Sepertinya Syekh Fauzan yang disebutkan dalam surat itu. Wallahu a'lam, kalau saya menilai, kalau isinya isi hal yang biasa, dasarnya saya justru. Tapi yang mungkin orang memandang lain adalah pada mukaddimahnya kepada Al-Akh Al-Mukarram, Al-Syekh Al-Mukarram ya, kepada Akhina Al-Syekh Al-Mukarram gitu. Kalau tidak salah, kepada saudara kami Syekh yang terhormat. Nah, ini dianggap oleh sebagian bahwa ini tazkiyah. Sehingga tadi ada yang mau membandingkan Syekh Rabi dengan Syekh Fauzan. Seperti Khidir tadi. Syekh Rabi itu masih muridnya Syekh Najmi. Syekh Najmi itu masih muridnya Syekh Bin Baz. Dan ini Syekh Fauzan, Syekh Abbas, semuanya murid-muridnya. Dan Syekh Fauzan itu masih di atasnya Syekh Abbas. Jadi Syekh Rabi, ya, kemudian jajaran berikutnya Syekh Najmi, Syekh Abbas. Syekh Fauzan masih di atasnya. Ya. Kita tanyakan ke masyayikh ini, bagaimana ucapan seperti ini? Semuanya menganggap ini ucapan. Ucapan anak kecil, ada yang bilang gitu. Ada mungkin semua ini ucapan yang sangat jelek. Ya. Bukan begitu caranya. Ya. Nah. Wallahu alam, kalau saya menilai ucapan seperti itu, tadi yang Syekh Mukarram seperti itu, kalau saya menilai adalah bahwa ini ketawaduan seorang ulama. Bukan kebesaran orang yang disebut Syekhul Mukarram, karena sebutan Syekh di sana itu hal yang biasa. Mungkin hampir semua asatidah pernah disebut Syekh oleh Syekh. Ya. Ustaz Usama, maksud siapa? Siapa mengatakan ya Syekh Usama? Misalnya. Ya kan? Itu hal yang biasa di sana. Al-Mukarram artinya yang terhormat. Surat menyurat kalau kita tulis bagaimana? Kepada yang kami hormati atau kepada yang terhormat. Al-Mukarram bahasa Arabnya. Ya, justru di sini kalau kita merasa asal dari Indonesia tanpa terkecuali, kalau dikatakan sebagai syekh dengan arti sebagai seorang ulama besar, nggak ada menurut saya ya, nggak ada yang berhak. Kita tahu kapasitas kita. Kita ini siapa? Orang-orang yang ya tuwailibul ilm, tuwailibul ilm aja mungkin pada gerbong yang belakang-belakang. Kok kita mau memposisikan kita sebagai seorang syekh? Luar biasa. Jadi sekali lagi, itu justru ketawaduan seorang ulama rahimahullah wa hafidhahumullah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dan seperti Hidro tadi, luar biasa memuji-muji adiknya. Sejak di jamaah dia sudah disebut syekh, semua orang tahu. Hal-hal yang tidak pantas yang seperti itu. Nasihatan li wal jami. Kita harus membias diri kita dengan akhlak yang mulia, dengan tawadhu. Ya, dan jangan menyembelih orang dengan tanpa pisau. Ya, jangan menyembelih orang dengan tanpa pisau. Pujian-pujian seperti itu berbahaya. Nabi katakan, dia menyembelih tanpa pisau. Ya, ala kulli hal, ikhwan fillah rahimakumullah, itu yang karena waktu yang terbatas ya, itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kita ini sekarang dihadapkan kepada ujian seperti ini, dan kita ini sekarang dalam rangka mencari ilmu, kalau boleh ilmu, maka kembali kepada ucapan wasiat ulama kita ya, unzuru amman ta'khuduna dinakum, lihat dari mana kalian mengambil agama kalian ya. Ya, jangan kita keliru mengambil ilmu yang akibatnya kita salah pemaham. Ya, akibatnya kita salah pemaham, salah akidah, salah keyakinan. Seperti tadi, seandainya masalah hukum karma itu ya tetap ada, kita menyangka, oh, Masya Allah, Ustaz saja ngomong begini, jadi dalam Islam itu jadi ada hukum karma. Subhanallah. yang orang yang punya hukum karma sendiri enggak rela dikatakan Islam punya hukum karma. Mereka enggak rela dikatakan Islam ada hukum karma. Nah, kita sebagai orang Islam kenapa mengatakan seperti itu? Ya. Nah, sekali lagi dia mengatakan sudah bertobat, tapi kalau memang bertobat itu yang di websitenya cabut. Ya, jangan dibiarkan tetap ada di websitenya rekaman tersebut. Alatul hal ini sebagai contoh saja bahwa kekhawatiran dalam hal-hal yang menyimpang seperti itu ada. Saya sangat khawatir. Makanya kembalilah kepada ucapan para ulama. Kita tanyakan kepada Syarabi, ya Syekh, Syekh Saleh Fauzan mengirim surat seperti ini. Apa jawab Syarabi? Syekh Saleh Fauzan enggak tahu. Ya. Syekh Saleh Fauzan enggak tahu. Tentang yakni hal-hal yang seperti ini. Allahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya. Betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena hal-hal tertentu. Jadi kita mengharapkan kebaikan semuanya, termasuk kebaikan Ustaz Zulkarnain sendiri. Kalau dia menerangkan kesalahan-kesalahan itu justru baik buat dia. Kenapa? Karena akhirnya orang enggak mengikuti kesalahan dia, sehingga mengurangi dosa-dosa dia. Tapi kalau dia tetap tidak menerangkan, ya justru orang akan mengikuti dia dan semakin banyak dosanya. Ya, dan si Hani sebetulnya sudah menerangkan kesalahan-kesalahan dia. Saya jadi ingat, betul Syarabi mungkin menasihati dan menyebut kesalahan, tapi si Hani menyebutkan kesalahan-kesalahan dia. Kenapa enggak dia sebut kepada umat? Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.